Lebokan aja wangi. Ini rana sing iso renang lho, hati-hati lho iku. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Ya kita bersabar untuk mencoba mengepung masalah ini dari berbagai sudut secara singkat. Pertama, pasti tidak ada tidur adalah baik. Segala sesuatu itu baik dan buruk tergantung ruangnya, waktunya, konteksnya, suasananya, dan seterusnya. Sama dengan makan dalam keadaan sangat kenyang, makan itu ya nggak baik. Dalam keadaan sangat lapar, tidak makan ya nggak baik. Tidur juga begitu. Setiap subuh kita mendengar as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Berarti tidur itu baik, cuma salat lebih baik. Nah, cuman masalahnya tidur yang bagaimana yang baik? Saya ngantor puasa Ramadan, jam 9:30 ngantuk, saya tidur, terus saya digertak sama bos saya, terus saya bilang, "Lupa, tidurnya orang berpuasa itu berpahala." Boleh ngomong begitu, tapi harus siap untuk memperdebatkan konteksnya. Sebab yang disebut tidur juga tidak hanya bahwa Anda memejamkan mata terus menghilangkan kesadaran. Tidur itu bermacam-macam. Tidur itu luar biasa banyak ilmunya. Bahwa saya kemarin itu tidur sampai 6 jam, biasanya 2 jam. Itu saya dapat pahala karena ketika saya tidur itu banyak orang mencuri lah, saya tidak. Jadi kadang-kadang tidur itu menguntungkan gitu. Tapi begitu saya berada dalam satu komitmen untuk tidak tidur pada jam tertentu, misalnya karena kantor dan lain sebagainya, maka begitu saya tidur pada saat itu tidak bisa kita sebut baik. Nah, jadi di sini ini peluang bagi kita untuk memasuki pintu makna tidur ini secara seluas-luasnya, dan ini tidak bisa kita bicarakan dalam waktu 1-2 menit. Tapi tidur pun ternyata adalah satu ilmu yang luar biasa.